طيب بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. شرعنا في الكلام على النسخ وأخذنا تعريفه لغة واصطلاحا، لغة الإزالة وهي على صورتين، إزالة إلى بدل أو إزالة إلى غير بدل، وأيضا بمعنى النقل. اصطلاحا رفع حكم، رفع حكم دليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من كتاب السنة. نعم، فإما أن يكون النسخ نسخ حكم دون لفظه، رفع حكم دليل شرعي يعني حكمه فقط دون لفظه، أو رفع لفظه، رفع لفظه دون حكمه. نعم، أو لهما جميعا، رفع حكم دليل شرعي ولفظه جميعا بدليل من الكتاب والسنة. فلا بد أن يكون الناسخ ماذا؟ آية أو حديثا. أما إجماع أو قياس فلا ينسخ بهما بدليل من الكتاب والسنة. إذن لا ينسخ بماذا؟ بغير الكتاب والسنة، لا بالإجماع ولا بالقياس. واضح؟ هو النسخ نعم جائز عقلا وواقع شرعا. من يقرأ؟ اقرأ تفضل. قال قضية الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه ربه المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. حكمته، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع الأكل الأقل وهل يمنع الأكل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه مقام، أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. طيب، والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. نسخ boleh secara akal dan yakni secara tinjauan akal logika boleh, bisa ya. Dan waqi syar'an artinya ditinjau dari segi syariat, dalam syariat benar-benar waqi terjadi ya, realitasnya terjadi. Nah, dalam syariat. Amma jawazu aqlan, adapun bolehnya jika ditinjau dari segi akal logika. Falianna Allah biyadihi al-amru, karena sesungguhnya Allah di tangannya lah perintah. Walahul hukmu, di tangannya lah urusan segala sesuatu. Ya. Baik. Walahul hukmu, dan miliknya lah segala hukum. Begitu. Al-amru di sini ya amru fi'lin atau amru nahyin. Nah, tayyib. Yani perintah mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu sebenarnya sudah kita lewati ya. Nah, al-amru ini perintah, bisa jadi perintah mengerjakan atau perintah meninggalkan, kan begitu. Walahul hukm, dan hanya miliknya hukum itu, li'annahu rabbul malik, karena dia al-rabb al-malik ya, pemilik dan penguasa alam semesta. falahu ayyashra' li'ibadi, maka merupakan haknya, wewenangnya untuk mensyariatkan bagi hamba-hambanya ma taqtadhihi hikmatuh wa rahmatuh, apa saja tuntutan hikmah Allah dan rahmatnya. Wa hal yamna'ul aqlu, apakah akal logika menghalangi ayyamura al-malik mamlukahu, pemilik ya, penguasa memerintahkan kepada makhluk yang dikuasainya, yang dimilikinya, bima ara, dengan apa saja yang dia kehendaki. Secara logika tidak ya, kan begitu, secara logika dia berhak dan punya wewenang untuk itu, karena itu mamluknya, miliknya, dikuasainya, maka dia berhak dan benar untuk memerintahnya dengan apa saja yang diinginkannya, menetapkan hukum padanya. Summa, kemudian inna muqtada hikmatillahi wa rahmatihi, sesungguhnya tuntutan hikmah Allah dan rahmatnya bi'ibadihi terhadap hamba-hambanya, ayyashra'a lahum naam, tuntutan hikmah Allah dan rahmatnya terhadap hamba-hambanya menuntut ayyashra'a lahum, untuk mensyariatkan bagi mereka ma ya'lamu ta'ala, apa yang Allah ta'ala mengetahui, anna fihi, bahwasanya pada perkara yang disyariatkan itu qiyama masalihi dinihim wa dunyahum, tegaknya, terciptanya maslahat-maslahat agama mereka dan maslahat-maslahat dunia mereka. Wal masalihu takhtalifu, sedangkan yang namanya maslahat-maslahat takhtalifu, berbeda-beda, bihasbil ahwali wal azman, bisa juga dibaca bihasabil ahwali wal azman. Nah, atau bihasabi al ahwali wal azman, bihasbil ahwali wal azman itu artinya tergantung ya, tergantung keadaan-keadaan dan zaman-zaman. Itu bisa juga bihasabi al ahwali wal azman, artinya sesuai keadaan-keadaan dan zaman-zaman. Ya, keduanya bisa, bihasbil ahwal wal azman, yakni tergantung keadaan dan zaman, bihasbil ahwal wal azman, artinya sesuai keadaan dan zaman. Jadi tidak bisa disamaratakan ya maslahat itu dari satu keadaan dengan keadaan yang lain, dari satu zaman dengan zaman yang lain. Sementara syariat itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan maslahat dunia dan maslahat agama, yakni terkait dengan akhirat mereka nantinya dan dunia mereka sekarang. Jadi yang tadi dikatakan inna muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi ibadi ay yashra lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyama salihin wa niyam. Jadi Allah mensyariatkan sesuai tuntutan hikmah dan rahmatnya syariat di suatu keadaan dan di suatu zaman yang sesuai untuk maslahat agama dan dunia mereka saat itu. Dan itu berbeda-beda sesuai keadaan dan zaman, tergantung keadaan dan zaman. Faqad yakunul hukmu fi waqtin, boleh jadi hukum itu di suatu waktu atau hal di suatu keadaan aslaha. Faqad yakunul hukmu aslaha fi waqtin atau halin aslaha lil ibad, itu lebih bermaslahat bagi hamba-hamba di waktu itu dan di keadaan itu. Wa yakunu ghairuhu, dan boleh jadi selain hukum itu fi waqtin, pada suatu waktu atau hal keadaan ukhra yang lain aslaha, lebih bermaslahat. Wallahu alimun hakim, Allah yang lebih tahu dan lebih bijak dalam menetapkan hukum yang tepat dan lebih bermaslahat untuk waktu dan keadaan tertentu. Jadi secara logika ini hal yang logis, masuk akal, ya kan? Diterima oleh akal, masuk akal, logis. Ini boleh secara logika adanya nasakh. Amma wa amma wuku'u syara'an, ikra in baqiya min al-waqt kam sa'ah. Baqiya syai' min al-waqt. Baqi. Ha? Khamsa da'wah. Yakfi insyaallah. Yakfi al-waqt ya. Ikra. Wa amma wuku'u syara'an fa li adillatin minha. Al-awwalu qawluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Wa tsani qawlu ta'ala al'ana khaffafa Allahu 'ankum fal'ana bashiruhunna fa inna hadha nasrun fi taghyir al-hukmi as-sabiqin. Wa tsalithu qawluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum 'an ziyaratil qubur fazuruha. Fahada nafsun fi nafsin nahyi an ziyaratil qubur. Tayyib. Wa amma wuku'uhu syar'an. Adapun terjadinya nasakh dalam syariat bahwa itu benar terjadi merupakan realitas ada dalam syariat, fali'adilatin minha ad-dalilul awwal qawlu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ma huna jazimah, yani syartiyah jazimah. Na'am, yani apa saja yang kami nasakh, yang kami hapus, min ayah dari satu ayat, aw nunsiha, atau kami membuat, ya, membuatmu lupa, ya, baik, membuat ayat itu terlupakan sehingga tidak diingat lagi. Na'ti bi khairin min haniscaya, jawabannya, jawaban syaratnya na'ti juga, kalau itu di majzumah, na'ti bi khairin min haniscaya, kami akan mendatangkan yang lebih baik dari ayat yang dihapus itu, yang dinasakh itu, atau yang dilupakan itu. Au mithliha, atau minimal semisal. Yang lebih baik atau minimal semisal. Ini dalil adanya nasakh. Ma nansakh min ayatin. Nah, jawabannya na'ti bi khairin minha au mithliha. Jika ada nasakh, berarti diganti dengan yang semisal atau yang lebih baik. Dan dalil ats-tsani qawlu ta'ala al-ana. Nah, firman Allah al-ana. Nah, al-ana khaffafa Allahu ankum. Al-an yani, al-an sekarang. Al-an sekarang. Berarti sebelumnya hukumnya beda. Al-an sekarang khaffafa Allahu ankum. Allah meringankan untuk kalian. Berarti sebelumnya ada masyaqqah sehingga muqtada hikmatillahi wa rahmati taqtadi naskhal hukum li taysir. Iya kan? Dan sebelumnya menyulitkan, tuntutan hikmah dan rahmat Allah meringankan sehingga dinasakhlah yang menyulitkan itu. Kalau kata Allah mengatakan al-ana khaffafa ankum, sekarang Allah meringankan buat kalian. Nah, baik. Nah, coba lihat Al-Anfal ayat 66. Buka. Ada ayat al-ana khaffafa ankum. Coba ayat sebelumnya. Naam. Iyakum minkum ashruna sabiruna yaglibu mi'atain. Dalam jihad harid ya ayyuhan nabi harid mu'minina 'alal qital. Nah. Baik, motivasi mereka untuk berjihad. Dalam jihad mereka dibebani iyakum minkum ashruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika ada 20 pasukan di antara kalian bisa mengalahkan 200. Berarti 20 lawan 200 yang sabar, ya. Sabar, ya, bertahan bisa mengalahkan 200. Berarti 20 lawan 200 itu berapa perbandingannya? 1 banding 10. Lanjutan ayatnya. Nah, ayyakum minkum mi'ah yaglibu alfan. Nah, berarti 1 banding 10. Ayat setelahnya al-ana. Ayat setelahnya. Sekarang Allah ringankan untuk kalian wa alim annakum dha'fa. Ayyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Jika ada 100 pasukan yang sabar bisa mengalahkan 200. Berarti 1 lawan 1 banding berapa? 1 banding 2. Jadi kalau sebelumnya 1 dibebani untuk bisa melawan 10 dalam pertempuran. 1 melawan 10. Hah? Itu masih bisa. Jadi harus betul-betul berjuang habis mati-matian untuk bisa mengalahkan 10. Tapi itu berat, Allah mengatakan ada kelemahan, maka diringankan. 1 bisa melawan 2. 1 lawan 2. Tajib, itu pembebanannya. Itu nasakhnya. Jadi 1 diharuskan lawan 10 sebelumnya, kemudian di nasakh diringankan 1 harus lawan, bisa lawan 2. Nah, kemudian ayat berikutnya fal'ana bashiruhunna, ya, contoh yang lainnya. Sekarang na'am gaulilah mereka, Al-Baqarah 187. Ini terkait dengan kita sudah lewati ini pelajaran ini dalam kitab As-Siyam. Kan melalui tiga marhala itu, tiga fase kan. Nah, yaitu fase yang kedua yang dihapus di sini pada ayat ini adalah sebelumnya, ya, sebelumnya adalah seorang yang berpuasa jika tiba waktu maghrib. Nah, jika dia dikalahkan oleh ngantuknya kemudian tertidur, maka dia harus lanjut berpuasa malamnya sehingga tidak boleh makan minum dan mendatangi istrinya. Ya kan? Sehingga ada yang menimpa salah satu sahabat itu yang sampai pingsan esoknya kan? Nah, sehingga kemudian ada keringanan fal'ana basyiruhunna bitaqwa kataballahu ma kataballahu lakum. Sekarang datangilah mereka itu oleh mereka di malam hari. Yang tadi itu sudah terhapus. Jadi meskipun sempat tertidur sebelum berbuka, tetap malam itu memang ya bukan waktu berpuasa. Nah, fa inna hadza nasun fi taghyiril hukm as-sabiq li nas, dihapusnya hukum yang sebelumnya. Nah, dalil tsalits qawluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Jelas sekali adalah aku sebelumnya melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka ziarahilah sekarang. Nah, berarti tadinya manhiyun anhu, ya, terlarang, kemudian mansukh. Fahadha nafsun fi nafkhin nahyi an ziyaratil kubur. In nafs, dihapusnya larangan ziarah kubur menjadi boleh, masyru'. Wadih? Nah, ini adillah tentang wuku'uhu syara'an. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan.